Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan awal-awal dari tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka curang dalam menakar, dalam menimbang, dalam mencurangi hak-hak manusia. Seperti yang sudah disebutkan bahwa kalimat wail ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan wail adalah al-adab. Adab atau al-halak, kebinasaan. Demikian pula sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa al-wail adalah wadin fi jahannam. Sebuah lembah yang ada dalam jahannam. Namun maksud dari itu semua adalah ancaman. Adab dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengurang-urangi hak manusia. Curang dalam menakar, curang dalam menimbang, dalam mengukur. Dan ini sering terjadi di tengah masyarakat. Terjadi dari para pedagang, para penjual yang mereka ingin mengeruk keuntungan yang berlipat, kemudian mereka melakukan cara-cara seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang keras. Bahkan Allah juga menjelaskan di antara sebab dibinasakannya kaumnya Nabi Syuaib adalah mereka punya kebiasaan curang dalam menakar dan menimbang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mencari keuntungan dari usaha sesuatu yang wajar. Namun jangan sampai kita ingin mencari keuntungan dengan memadaratkan orang lain. Dengan mengambil hak orang lain. Hendaklah kita berusaha dengan usaha yang halal. Dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan baguslah kalian dalam mencari rezeki. Ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan baguslah kalian dalam mencari rezeki. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ketika beliau ditanya, ayyul kasbi afdal, usaha apakah yang paling baik, Beliau mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Seorang bekerja dengan keringatnya sendiri. Dia berusaha. Dia tidak menanti-nanti pemberian orang. Dia berusaha dengan keringatnya untuk mendapatkan rezeki. Dan setiap jual beli yang mabrur, setiap jual beli yang baik. Jadi perniagaan jual beli ini termasuk dari usaha yang termasuk utama. Namun ingat, bai'in mabrur, jual beli yang baik, yang jujur, yang tidak ada penipuan padanya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dulu ada sebagian orang, sebagian pedagang itu punya dua timbangan. Kalau dia membeli barang dari orang lain, dia menimbang dengan satu timbangan. Kalau dia menjual dengan timbangan yang lain, sudah diatur. Waliyadzubillah. Maka di sini butuh penguasa untuk terjun masyarakat, memeriksa timbangan dan takaran mereka. Ahlul hisbah, ya petugas yang memang diamanati oleh penguasa untuk memeriksa seperti ini, mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini demi tegaknya keadilan. Takaran-takaran, timbangan-timbangan diperiksa. Semacam ada kir. Periksa kembali terhadap takaran-takaran yang ada, timbangan-timbangan yang ada. Agar masyarakat tidak terzalimi hak mereka. Dan agar orang-orang yang punya niatan jahat akan tercegah. Terkadang ancaman-ancaman dari ayat, ancaman-ancaman dari hadis belum mempan. Butuh adanya tindakan nyata dari penguasa terhadap mereka-mereka yang punya niatan curang, ya, terhadap hak manusia. Jadi ini termasuk juga tanggung jawab dari penguasa untuk kemudian memeriksa pasar, memeriksa takaran dan timbangan, agar manusia mereka terjamin haknya dan tidak terzalimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kejahatan berupa mengurangi atau mencurangi hak manusia dan kejahatan-kejahatan yang lainnya biasanya muncul karena ketidakimanan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Atau seandainya mereka masih punya iman, sangat tipis. Karena keimanan yang kuat, kepercayaan yang kuat terhadap Allah dan adanya hari pembalasan menjadi sebab utama seorang tercegah dari kejelekan. Jadi sebab utama seorang terdorong untuk melakukan kebaikan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam di beberapa hadisnya mengkaitkan banyak dorongan untuk melakukan kebaikan atau mencegah dari kejelekan dengan menyebutkan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah, percaya dengan adanya hari kebangkitan, dia akan tercegah dari melakukan kejahatan pada orang lain. Karena apa yang ia lakukan dari kejahatan, dia akan menuai, akan memetik hasilnya. Seorang di dunia ini menanam kejelekan, dia akan memetik kejelekan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka yang curang dalam menakar dan menimbang, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan untuk satu hari yang agung, hari di mana manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Tidak ada yang tertinggal, baik yang kaya atau yang miskin, baik yang muslim atau yang kafir, semuanya dibangkitkan. Dibangkitkan di padang mahsyar, di tempat yang rata. Tidak ada lembahnya, tidak ada benjolannya, tanah yang rata. Dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir menyangka bahwa hidup hanya di dunia. Setelah mereka mati, sudah selesai. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Adil. Di mana orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang melakukan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Dibangkitkan manusia, dan orang yang pertama kali dibelah kuburannya nanti di yaumul qiyamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ana awwalu man yunshaqu anhu al-qabru yaumul qiyamah. Saya adalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya nanti di yaumul qiyamah. Jadi orang yang pertama keluar dari kuburan nanti di yaumul qiyamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal, semuanya dibangkitkan. Zat yang mencipta manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sangat mudah untuk mengembalikan manusia seperti semula. Dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang ingkar dengan hari kebangkitan, mereka menggali kuburan, membuat tulang-tulang yang sudah lumat, mereka bawa di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan penuh ejekan mereka mengatakan, wahai Muhammad, tulang-tulang yang seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah. Mereka lupa bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalikannya. Allah menyebutkan dalam surat Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dan dia membuat permisalan untuk kami. Dan dia lupa terhadap penciptaannya. Dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah lumat seperti ini? Qul, katakan wahai Rasul, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Akan menghidupkan tulang-tulang yang seperti ini adalah Zat yang mencipta pada yang permulaannya. Manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Adam yang tadinya tidak ada, Allah cipta dari tanah liat, tanah lempung, ya kemudian menjadi ada. Manusia setelah itu ya, cipta dari laki-laki dan perempuan, dari setetes air mani, yang tadinya setetes air mani menjadi manusia yang sempurna. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangkitkan seluruh manusia yang kayanya dan miskinnya, yang pejabatnya dan jelatanya, ya. Semuanya menghadap Allah Rabbul Alamin. Semuanya menghadap Allah Jalla wa'ala. Mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang selama ini mereka lakukan. dibangkitkan manusia dalam keadaan telanjang tidak berpakaian, dalam keadaan kuncup kemaluannya dan belum dikhitan, dalam keadaan tidak memakai sandal. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti itu, manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wa sawatah, duh malu ya Rasulullah terhadap aurat. Ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din. Apakah nanti laki-laki dan wanita saling melihat satu dengan selainnya? Rasul mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'din. Perkara pada hari itu lebih dahsyat dari sekedar seorang saling melihat satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesempatan untuk cuci mata atau melihat-lihat ya orang lain. Semua orang sibuk dengan nasib dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Masing-masing orang pada waktu itu ada kesibukan yang menyibukkannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya yaumul qiyamah adalah yaumun azim. Hari yang sangat agung. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan. Hari kiamat adalah jenjang yang terakhir dari fase kehidupan manusia. Yang di sana manusia terbelah menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang dalam surga dan sekelompok lagi dalam api neraka. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, matahari akan didekatkan dari kepala manusia. Didekatkan seukuran 1 mil atau 2 mil. Sehingga orang-orang yang berada di padang mahsyar mereka berkeringat. Keringat bercucuran membanjiri tubuh mereka. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai membanjiri sampai lututnya. Ada yang bahkan sampai ya ke dalam mulutnya. Tentunya sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia ini. Sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia ini. Mereka menanti keputusan dari Allah SWT. Ini masih di padang mahsyar. Masih di padang mahsyar. Di hari yang sangat terik sekali. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bisa Anda bayangkan kalau Anda berdiri di siang hari, di bawah terik matahari yang luar biasa, 1 jam, 2 jam, seperti apa letihnya. Ini menanti yang sangat lama sekali, entah berapa tahun. Tidak ada naungan kecuali orang yang dinaungi oleh Allah. Dan di antara orang yang nanti akan mendapat naungan dari Allah adalah ahlus sadaqah. Orang-orang yang ahli sedekah. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan ada 7 golongan. Orang yang akan mendapatkan iub-iuban dari Allah. Naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu imamun adil. Seorang imam yang adil. Seorang penguasa yang adil. Seorang yang hatinya senantiasa gandrung dengan masjid. Selesai sholat dia merindukan kapan datangnya sholat berikutnya. seorang yang berteman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Seorang yang diajak untuk berbuat kemaksiatan. Diajak oleh seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang punya jabatan, punya kedudukan untuk berbuat zina. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah. Sungguh aku takut pada Allah. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, bisa sendirian sampai meneteskan air matanya. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, yang dia tulus dalam sedekahnya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini di antara orang yang nanti akan mendapatkan iub-iuban, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumul qiyamah. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya nanti di yaumul qiyamah. Naam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri nanti menghadap Allah Rabbul Alamin. Disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau dibaiat menjadi khalifah sepeninggal Sulaiman bin Abdul Malik, di mana di hari proses penguburan jenazah khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dibacakan surat wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik, yang inti dari wasiat tadi bahwa yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar pun terkejut. Umar pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semacam tertiba musibah. Umar bin Abdul Aziz tidak menyangka kalau Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mewasiatkan bahwa akan memegang tampuk kepemimpinan setelahnya adalah dia, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu didatangkan kepadanya kendaraan khusus untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, jalan. Datangkan pada saya kuda yang biasa saya pakai saja. Jangan kendaraan khusus yang mewah seperti ini. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz hendak berjalan, maka pasukannya mereka berdiri menghormat kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, duduklah kalian. Innama yakumun nasu lirabbil alamin. Hanyalah manusia berdiri nanti menghadap Allah Rabbul Alamin. Seorang khalifah yang adil. Seorang khalifah yang tidak memanfaatkan jabatan untuk meraih kesenangan dunia. Seorang khalifah yang mendapatkan amanat sebagai khalifah bukan untuk memperbudak manusia. Seorang khalifah yang mengingatkan pasukannya, mengingatkan rakyatnya untuk dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang jahat lafi sijjin. Sungguh berada dalam sijjin. Sijjin adalah bumi yang paling bawah, yang paling sempit. Disitulah kitab catatan dan nama-nama orang-orang yang jahat serta kitab catatan amalan orang-orang yang jahat berada dalam si jin. Itu al-ardus sufla, tanah yang paling bawah, bumi yang paling bawah. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Setelah disebutkan tentang ancaman bagi mereka-mereka yang curang dalam menakar dan menimbang, dan disebutkan pula bahwa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu adalah rapuhnya keyakinan mereka terhadap hari kebangkitan. Rapuhnya mereka atau ketidakpercayaan mereka dengan adanya hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada ancaman yang lain, bahwa orang-orang yang jahat kitab catatan mereka terjaga dan akan terus tidak pernah hilang sampai nanti di yaumul kiamah akan dibalas. Di mana kitab catatan orang-orang jahat berada dalam si jin. Itu al-ardus sabi'ah as-sufla fiha arwahul kufar. Bumi yang ketujuh, yang paling rendah, yang paling bawah, yang padanya ada roh-rohnya orang kafir. Di sini ada riwayat terkait dengan masalah si jin, yaitu bumi yang paling bawah, yang padanya terkumpul roh-rohnya orang kafir. Sedangkan rohnya kaum mukminin ada dalam iliyin di atas langit. Berbeda antara rohnya orang yang beriman dengan rohnya orang kafir. Orang kalau mati, roh berpisah dengan jasad, rohnya orang mukmin dibawa ke atas langit sana, berada di iliyin. Sedangkan rohnya orang-orang kafir, ketika dibawa ke langit, langit tidak bisa, tidak mau membuka pintunya. Kemudian dilemparkan roh mereka, roh orang-orang kafir, ke dalam si jin. Disebutkan dalam hadis yang panjang, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Sesungguhnya hamba yang beriman, jika dia akan terputus dari dunia dan akan menghadapi akhirat, artinya ketika kematian sudah datang, maka malaikat akan turun, malaikat dari langit turun kepadanya. Malaikat yang putih wajahnya, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Ma'hum kafnun min akfanil jannah, wa hanutun min hanudil jannah. Bersama malaikat tersebut ada kafan dari kafan yang berasal dari sorga, ada wewangian yang berasal dari sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga malaikat-malaikat tadi duduk dari hamba yang beriman yang akan meninggal tadi sejauh mata memandang, dikelilingi oleh para malaikat yang wajahnya itu indah, yang di tangan mereka ada kafan dari kafan sorga, ada wewangian dari wewangian sorga. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malakul maut, malaikat yang memang ditugasi mencabut nyawa orang tersebut, sehingga malakul maut tadi duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu, malakul maut tadi mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keriduannya. Fatakhruju fatasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqa. maka rohnya pun keluar dari jasad seperti mengalirnya tetesan air dari mulut, ya, cerek ataupun teko dan semisalnya, keluar dengan mudahnya. Fa ya'khudha fa idza akhadha lam yad'uha fi tar bi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudha. Maka malakul maut tadi mengambil roh orang beriman tadi. Kalau rohnya sudah diambil, maka para malaikat yang tadi sudah menunggu sejauh mata memandang tidak membiarkan roh tadi berada di tangan malakul maut sekejap mata pun sampai diambilnya roh tadi. Wa yaj'aluha fi dzalikal kafni wa fi dzalikal hanud. Para malaikat menjadikan roh tadi, roh orang yang beriman tadi, pada kafan dan pada wewangian dari sorga. Wa yakhruju minha ka'ajabi nahati miskin wujidat ala wajil ardi. Dan keluar dari kafan tadi bau misik yang sangat wangi yang pernah didapatkan di muka bumi ini. Fa yas'aduna biha, maka para malaikat membawa roh tadi ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Tidaklah para malaikat ini yang membawa roh orang yang beriman melewati para malaikat kecuali para malaikat yang dilewati mereka bertanya, roh siapa? Ma hadzal ruhu thayyib, roh yang baik ini milik siapa? Fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka para malaikat mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan nama dia yang terbagus yang dulu manusia menamakan dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai para malaikat membawa roh tadi sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka para malaikat meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Karena langit itu ada pintunya, ada penjaganya. Tidak asal nyelonong, tidak asal seorang bisa masuk. Fayuftah lahu, maka dibukakan ya bagi roh tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli samain muqarribuha ila samain lati taliha. Maka dia pun diantar, roh orang yang beriman tadi diantar di setiap langit kepada orang yang mendekatkannya kepada langit berikutnya. Jadi para malaikat yang di langit pun ikut mengantarkannya. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir ke langit yang tujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitaba abdi fi 'illiyyin wa aidu abdi ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tulislah kitab hambaku pada 'illiyyin, dan kembalikanlah hambaku ke muka bumi. Ini rohnya nanti akan ditanya di alam barzah. Karena sungguhnya darinya lah aku cipta mereka. Kepadanya pula aku kembalikan, dan darinya pula aku keluarkan mereka untuk lain, untuk kali yang lain itu yang di yaumul kiamah. Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani fayujlisanihi. Maka rohnya pun dikembalikan ke jasadnya. Datanglah kepada hamba yang beriman tadi dua malaikat, yakni malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Kedua malaikat tadi pun mendudukkan orang yang beriman tadi. Fayaqulani lahu, keduanya menanyakan kepadanya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Malaikat, dua malaikat tadi mengatakan, siapa Rabbmu? Maka hamba yang beriman tadi mengatakan, Rabbku adalah Allah. Keduanya pun bertanya lagi, apa agamamu? Maka dia mengatakan, agamaku Islam. Kedua malaikat tadi pun bertanya, siapa orang yang diutus di tengah kalian ini? Itu siapa? Itu Muhammad. Maka dia mengatakan, dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Maka keduanya pun bertanya kepadanya, dari mana kamu tahu? Dia pun mengatakan, aku membaca kitabullah. Aku membaca Al-Quran dan aku percaya dengannya. Fayunadi munadi minas samai an sadaqa abdi. Fafrishuhu minal jannah. Walbisuhu minal jannah. Lalu, memanggillah orang yang memanggil dari langit, bahwa hambaku telah benar ucapannya. Berilah dia hamparan dari sorga, dan berilah dia pakaian dari sorga. Walbisu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu dia menuju sorga. Ini masih di alam barzah. Fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka sampailah kepada jenazah tadi dari angin sorga dan bau wanginya sorga. Yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kuburan orang yang beriman itu luas, padang terang. Wa yatihi rajulun hasanu alwaji hasanu thiyab tayyibur rih. Lalu datanglah kepada jenazah tadi seorang yang bagus rupanya, bagus pakaiannya dan wangi, sangat wangi baunya. Fayaqulu, maka orang yang datang tadi mengatakan, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang membahagiakan kamu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang kamu dulu dijanjikan dengannya. Fayaqulu lahu man anta, maka jenazah tadi mengatakan, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu datang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka orang tadi yang bagus rupanya mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah hambamu yang salih. Saya adalah amalanmu yang salih. Ana amaluka salih, saya adalah amalanmu yang salih. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, yang akan menemani seorang di alam kuburnya adalah amalannya. Keluarganya tidak akan menemaninya, hartanya tidak akan menemaninya. Yang akan menemani mayit di kuburannya adalah amalannya. Allah SWT Maha Kuasa menjadikan amal yang salih, ya, menjadi orang yang bagus rupanya, menemani mayit di kuburannya di sana sendiri. Fayaqulu, maka jenazah mukmin tadi mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mari. Ya Allah, segerakan kiamat, sehingga aku segera kembali kepada keluargaku dan hartaku. Artinya, dia sudah diperlihatkan sorga. Dengan kenikmatannya dia pun sudah enggak sabar. Ingin cepat-cepat ya terjadi kiamat sehingga dia masuk dalam sorga. Wa innal abdal kafira idza kana fi qita'in min ad-dunya iqbalin min al-akhirah. Dan sesungguhnya hamba yang kafir jika akan terputus dari dunia dan akan menuju akhirat, artinya datang kepada dia sakaratul maut. Nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuh ma'humul musuh. Akan turun kepadanya malaikat dari langit, malaikat yang wajahnya hitam. Mereka membawa kain. Wa yajlisuna minhum addal basar. Dan para malaikat yang buruk rupanya tadi duduk sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malakul maut, malaikat yang ditugasi mencabut roh orang tadi, sehingga duduk malaikat tadi di sisi kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, Malaikat tadi mengatakan, wahai jiwa yang jahat, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya pun berpencar di tubuhnya, tidak mau keluar. Kalau tadi orang yang beriman, ketika rohnya dicabut, mudah keluar seperti keluarnya air dari teko, dari cerek. Ini enggak. Ini orang kafir, tidak mau keluar. Karena apa? Dia tahu, kalau dia mati, dia akan berada dalam kemurkaan Allah. Maka rohnya pun berpencar di tubuhnya. Fayantazi'uha kama yuntazi'us sufud minas sufil mablud. Maka dicabutlah roh tadi oleh malaikat seperti dicabutnya besi. Ya, besi yang biasa untuk memanggang daging yang dimasukkan ke dalam kain wol yang basah. Besi yang ada semacam giginya, kemudian dimasukkan ke dalam bol yang basah, kemudian dicabut. Fayakhuduha, maka diambillah roh tadi. Faidha khadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Kalau malakul maut tadi sudah mengambil roh orang kafir tadi, tidak dibiarkan roh tadi berada di tangan malakul maut sekejap mata pun. Mereka ambil dan mereka letakkan roh tadi pada kain tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'ala wajhil ardi. Dan keluarlah dari kafan, dari kain tadi, bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang paling busuk yang pernah didapatkan di muka bumi. Waliyadzubillah. Fayas'aduna biha, maka para malaikat membawa roh orang kafir tadi ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabis. Tidaklah para malaikat membawa roh orang kafir ini melewati para malaikat yang lain kecuali para malaikat itu bertanya, roh siapa? Roh yang jelek ini roh siapa? Fayaquluna fulan ibn fulan ya akbahi asmaihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka para malaikat yang membawa roh orang tadi mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan nama yang terjelek yang dia dinamakan dengannya di dunia. Fa yustaftahu lahu fala yuftah. Maka para malaikat ini meminta agar pintu langit dibukakan, namun ternyata tidak dibukakan. Summa qara'a, kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, la tuftahu lahum abwabus sama. Membaca ayat, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah kitab dia pada sijjin di bumi yang paling bawah. Ini. Jadi sijjin adalah bumi yang paling bawah, yang di sana kitab catatan orang-orang jahat. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka rohnya pun dilemparkan. Roh orang kafir tadi dilemparkan. Fatu'adu ruhu fi jasadi, maka rohnya dikembalikan ke tubuhnya. Ya, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Wayatihi malakani fayujadisanihi, datang pada dia dua malaikat lalu mendudukkan orang tadi. Fayaqulani lahu, kedua malaikat tadi bertanya kepada mayit yang kafir tadi, man rabbuka, siapakah rabbmu? Fayaqulu ha ha la adri, dia pun mengatakan ha ha saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, keduanya pun bertanya apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri, ha ha saya tidak tahu. Haha, ini biasanya ucapan orang yang bingung. Tanya gelagapan enggak bisa jawab apapun. Fa yaqulani lahu, keduanya pun bertanya, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapakah orang yang diutus di tengah kalian ini? Fa yaqulu haha la adri. Dia pun mengatakan haha saya tidak tahu. Fa yunadi munadin minas sama. Maka memanggillah orang yang memanggil dari langit. Angkadaba abdi, sungguh hambaku telah mendustakanku. Telah berdusta. Tidak percaya. Telah kafir. Fafrisyuhu minan nar. Berilah dia hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan bagi dia pintu kepada api neraka. Ini masih di alam kubur. Sudah mendapatkan adab di mana dibukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia dari panasnya neraka dan hawa panasnya neraka sudah dia rasakan. Wa yadiqu ali qabruh, dan kuburannya pun menjadi menyempit. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu satu dengan lainnya saling ya bersilang. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab. Dalam kondisi seperti itu, kuburannya sempit, ya, diberi hamparan dari api neraka, dibukakan bagi dia pintu neraka, dan dia mendapatkan hawa panas dari neraka. Datang kepada dia seorang yang jelek wajahnya, qabihul thiyab, jelek pakaiannya, mundinur rih, yang baunya sangat busuk. Fayaqulu, orang yang jelek wajahnya ini mengatakan, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah kamu dengan satu yang kamu tidak suka. Ini tentu kalimat ejekan. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah harimu yang dulu kamu dijanjikan dengannya. Fayaqulu, maka mayit kafir tadi mengatakan, man anta? Wajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu? Sungguh wajahmu adalah wajah yang datang membawa kejelekan. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, ana amalukal khabith. Saya adalah amalanmu yang jelek. Jadi amalan itu akan dibentuk menjadi seorang yang akan menemani seorang di kuburannya. Apakah itu amalan yang baik atau yang jelek? Fayaqulu, maka jenazah kafir tadi mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, janganlah engkau adakan kiamat. Artinya, orang tadi, dia merasa kalau kiamat datang seperti apa dahsyatnya. Padahal ini di alam kubur, dia disiksa. Lebih dahsyat lagi nanti ketika yaumul kiamat. Sebagaimana orang yang beriman di alam kubur mendapat nikmat, namun tidak seperti kalau itu nanti di yaumul kiamat. Sehingga orang yang beriman, mereka ingin segera terjadi kiamat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi si jin adalah bumi yang paling bawah, yang padanya kitab catatan orang-orang yang jahat dan roh-rohnya orang yang jahat. Sedangkan kitab catatan orang-orang yang baik itu di Iliyin, di atas langit yang tujuh sana. Jadi sangat berbeda antara rohnya orang-orang yang beriman yang berada di atas langit sana dengan rohnya orang-orang kafir yang berada di bumi yang paling bawah. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.